ثم لا يجدون في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Tidak ada rasa berat. Kasih lagi. Ya. Dengan apa? Kemantapannya. Ternyata subhanallah di situ apa? Terlihat sesuatu yang ajaib. Susunya itu enggak berkurang. Inilah apa? Jazanya. Balasan orang itu kalau thiqah kepada Allah dan Rasulnya, itu dia akan melihat di situ apa? Ajaib. Barokah minallah. Susu yang kalau hitungan akal itu enggak mungkin. Enggak berkurang. Diminum oleh satu orang itu asam susu, minumnya itu enggak sedap. Enggak gitu. Disebutkan dari riwayat panjang itu, minumnya itu bisa sampai kenyang sampai tua. Sudah. Lanjut lagi. Semua selesai. Lihat Rasulullah sana. Giliran kamu, wahai Bapak. Karena sebenarnya dalamnya tinggal kita berdua ya, ya Bahir. Silakan kamu minum. Diminum. Sampai puas. Apa kata Rasul? Lagi. Minum lagi. Sampai kemudian dia kata, ya sungguh sudah enggak ada lagi tempat untuk penampungnya. Padahal kamu benar lah, terus mengatakan alhamdulillah. Beliau ini pelajaran buat sahabat. Sehingga subhanallah apa? Didikan Rasul pada sahabat dia. Pantas kalau kemudian menjadi khail. Perkara yang kecil ya, tapi ini pelajarannya luar biasa untuk masa hidup Abu Hurairah ke depan. Dia akan ingat. Nah, ini sih. Wa mithalul khas, contoh yang khas. Ya, artinya ketika dikembalikan kepada siyaknya menunjukkan makna khas, maka al-mu'arraf bi al-ahdiyah tadi juga diartikan apa? Khas. Contohnya seperti ini. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Rasulan di sini kan jelas yang dimaksudnya. Ini Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunur rasula. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul tadi. Rasul tadi yang mana? Yang sebelumnya. Al-Ma'hud. Ya. Yang disebut dalam siangnya itu. Ini Nabi Musa AS. Nah, ini menunjukkan apa? Al-Mu'arraf bi al-Ahdiyah tidak mesti menunjukkan am. Tidak mesti menunjukkan apa? Khas. Tapi sesuai apa? Bihasabil ma'hud. Bihasabil ma'hud. Ma'ud ini maksudnya siak kalamnya itu. Ya, yang disebut dalam kalam tadi itu sesuatu yang umum enggak yang sebelumnya. Kalau umum ya berarti ini umum. Kalau yang sebelumnya khas berarti ini khusus. Begitu. Beda dengan yang al-istighraqiyah. Dia paten langsung menunjukkan mana apa? Umum. Jelas? Nah. Kemudian wa ammal mu'arraf bi al-allati li bayanil al-jins. Namanya al-jinsiyah. Fala ya'ummul afrad. Kalau alnya al-jinsiyah itu tidak bersifat umum. Tapi itu jenis. Paham? Jenis. Nah, ini bedakan lagi ya. Jenis sama umum itu beda. Ya. Paham? Contoh, ar-rajul khairun minal mar'ah. Lelaki itu lebih baik daripada perempuan. Ar-rijal khairun minan nisa. Baik dengan mufrad atau dengan jamak.

di satu sisi, tapi beliau sendiri apa? Melakukannya, kan enggak mungkin kan? Nah, ini tidak mungkin. Sehingga harus dibawa pada apa? Titik temunya di mana ini? Maka titik temunya bahwa keadaan nanti berbeda dengan keadaan lelaki kita tadi. Jelas? Lelaki tadi keadaannya lemah. Sampai dia pingsan loh. Maka disitulah tempatnya hadis ini. Laisa minadil asyam husafar. Adapun kata Nabi, beliau kuat saat itu. Makanya beliau berpuasa. Tidak termasuk dalam lafaz ini. Saya katakan wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bihi. Rasulullah SAW tidak akan melakukan apa yang tidak termasuk kebajikan. Apa? Selesai pembahasan tentang sederhana ta'rif siyaqul umum dan al-amal bil-'am. Wallahul muwaffiq. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi.